Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya, lanjut lagi ya dari kajian kita kitab Syarah Nawaqidul Islam. Ada masuk alaman 9 wa dirasatu hadhihi nawaqid. Nah, merontok. Fadl. Musannafatin. Fajalu laha makanan khasan fi kutubi fikhi, wahuwa hukmul murtadi. Fi kulli kitabin min kutubi fikhi yaj'aluna kitaban yasmunahu kitabun hukmul murtadi. Kitaba hukmul murtadi. مختصرات قالوا والمرتد هو الذي يكفر يكفر بعد الإسلام إما لاعتقاد اعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين أو في الدين Ka'an yasjuda ligorillahi au yatbaha ligorillahi au yang yura ligorillahi hadha fi'lun man fa'alahu faqad irtadda. Ha'an, hasbuk, baik. Kata Syekh, wadirasatu hadihin nawakidi muhimmatun jiddan. Mempelajari pembatal-pembatal Islam ini sangat penting sekali. Wal ulama usannafu fiha musannafatin. Para ulama ya, telah menulis terkait pembahasan hal ini, yaitu dengan pembahasan apa namanya fiha musannafatin dalam berbagai karya. Dalam berbagai karya. Waja'alu laha makanan khasan. Dan mereka menjadikan tempat tersendiri khusus di kitab-kitab fikih, yaitu hukum murtad. Fi kulli kitabin min kutubil fikhi, di setiap kitab dari kitab-kitab fikih. Yaja'aluna kitaban yusammunahu kitaba hukmul murtad. Mereka menjadikan kitab-kitab di setiap kitab fikih yang mereka berikan sebuah kitab yang mereka namakan kitab hukum murtad atau bab hukum murtad, ya, fil mutawalat, dalam karya-karya yang panjang lebar, au mukhtasarat, ataupun yang ringkas-ringkas. Qalu, mereka para ulama ahli fikih menyatakan, wal murtadu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi. Orang yang murtad ialah yang keluar dari yang kafir setelah Islamnya. Ima li'atikadin, apakah itu dengan keyakinan biqalbihi, dengan kalbunya. Au syakkin yahsulu lahu fi umuri dini, atau dengan keraguan yang ada pada perkara agama dia, terhadap perkara agama dia diragu. Au fi'lin, atau dengan perbuatan. Ka'ayasjuda ligoyirillahi au yatbaha ligoyirillah au yandura ligoyirillah. Semisal dia sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, bernadar kepada selain Allah, hada fi'lun min man fa'alahu faqad irtadda. Ini adalah ya perbuatan yang siapa yang saja yang melakukannya, berarti dia telah murtad. Sampai sini ya. Terus babe Rabi'i, tafadhal babe. Bismillahirrahmanirrahim. Au qawlin. Au qawlin. Bi ayyi ta'allaman bi sababillah. Bisabbi. Bismillah ta'ala. Au sabbi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Qul a'udzu wa ayatihi wa rusulihi kuntum tashtaquluna la ta'budu qad kafartum ba'da imanikum. Farligatu takunu bil qawli wa takunu bil fi'li wa takunu bil i'tiqadi wa takunu bi syakki bi syai'in min umur din taman syakka di ulu di solati kamin nah kamin kamin benar syakka di ulu di solati atau syakka di ulu di zakati atau syakka di tauhidi fa innahu ya fa innahu yukfaru. Bukannya yukfaru, boleh dibaca dua, boleh yukfaru, boleh yukafaru. Wasyakku huwa wa taraddudu baina amrayni wa anwa'u riddati katsiratan wa sayyidu rahimahullahu dzakara fi hadhihi risalati ahammaha wa a'zamaha wa illa anna waqidu katsiratan wa satajiduna fi kutubihi fi babi hukmil murtadi wa li syai'i 'abdillahi bi Muhammadin rahimahullahu risalatun mubtada. Oh, risalatun mubtada muakhar ismuha risalatun ismuha al-kalimatun nafi'ati bil-mukabirati wal-waki'ati wa hiya matbu'atun bid-duraris bid-duraris sunat saniya duraris saniya wa gairiha wa gairiha. Nah, hasbuk. Ya, atau murtad itu selain dengan perbuatan au fi'lin au qaulin atau juga dengan ucapan. Ya bi ayyatakallama bi sabbillahi wa ta'ala au sabbi rasulih asabbi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Itu misal dia mencela Allah dan mencela rasulnya au sabbi dinillah dinil Islam atau mencela agama Islam. Ya Allah Ta'ala berfirman kulla billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, apa kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya, kalian mengolok-ngolok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta udur lagi, kalian sungguh telah kufur setelah kalian beriman. Ar-riddatu takunu bil qaul wa takunu bil fi'il wa takunu bil i'tiqad. Nah, ya, makanya yang namanya murtad itu bisa dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan. Wa takunu bisyak fi syai'in min umuriddin. Nah, juga bisa terjadi dengan keraguan ya dari perkara agama ini. Kaman syakka, semisal orang yang ragu fi wujubi sholat ya wujubi zakat. Ya, wujubi zakat. Semisal orang yang ragu terhadap kewajiban sholat, zakat, au syakka fi tauhid, ragu terhadap tauhid. Fa innahu yakfur, maka dia kafir. Boleh juga antum baca yukaffar, dikafirkan. Wa syakku, apa itu syak? Huwa taraddudu. Taraddudu itu maknanya bolak-balik. Bolak-balik baina amrain, di antara dua hal. Atau dimaknai juga boleh taraddud itu ya bimbang. Bimbang juga bisa. Wa anwa'ur riddati katsiratun. Ya, jenis-jenis kemurtadan ini banyak. Syekh di sini menyebutkan di risalah ini yang ahammaha wa adhamaha. Yang paling urgennya, paling besarnya. Wa illa namun fa nawaqidu katsiratun. Maka pembatal Islam itu banyak. Satajidunaha fi kutubil fiqh. Anda akan mendapatinya di buku-buku fikih fi babil hukmil murtad, di bab hukum murtad. Ya, karangan Syekh Abdullah bin Muhammad rahimahullah taala, beliau Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, beliau memiliki risalatun. Risalah ismuha yang nama risalah tersebut al-kalimatun nafi'ah fil mukaffiratil waqi'ah. Ya. Kalimat-kalimat yang bermanfaat tentang hal-hal yang mengkafirkan ya, yang terjadi. Ya. Hiya matbu'atun fi duraris saniyah. Ah, ini buku ini tercetak terlampir ya di kitab duraris saniyah. Ya, wa ghairiha dan yang lainnya. Nah. Tayyib, aib. Wal ana dhahara nasun. Ismul Islami. Sabballaha lahu sabballaha wa rasuluhu lahu ala ma ala madama anahu yaqulu ana muslimun fala tukaffirhu wa ala hadha yaqulu fi fi tasammi bil islami. Ha, al-batiniyatu fa'il dari yadkhulu. Terus kuburiyuna ar-rawafidu. Naam. Yadda'i al-Islam. Yaquluhu yaquluna la tukaffiru awi taqoda ma taqoda tufarriku nahlu nan nufarriqu masyaallah lamar takabu masyaallah. Paham sini? Ini madhab Syekh Fauzan. Wal'an saat ini lama fasya. Fasya itu maknanya intasyara. Atau bisa juga maknanya kasura. Ya. Bisa maknanya kasura atau intasyara. Saat ini, ya nanti kalau antum ketemu kalimat fasya, lihat konteksnya aja. Ya, kalau di sini berarti lama fasya jahlu, berarti apa? Ya, intasyara ya. Maka tatkala kejahilan tersebar, washtaddat kurbatud di dan keterasingan agama ini semakin parah. Gurbah keterasingan. Dhahara an-nasu minal ladina yatasammuna bil ilmi. Dan orang-orang yang ngaku-ngaku ya, sebagai memiliki ilmu, ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ustaz, ngaku-ngaku kiai, itu muncul nampak semua. Ya, yaqulun, mereka mengatakan, la tukaffirun nas. Jangan kalian mengkafirkan masyarakat. Yakfi ismul islami. Ya cukup nama Islam yang ada pada mereka, udah jangan dikafirin. Ya. Yakfi annahu yaqulu anna muslimun. Cukup dia sudah mengatakan saya muslim. Lau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan, lau dzabaha li ghairillah, walaupun dia menyembelih untuk selain Allah. Lau sabballahu wa rasulah, walaupun dia mencela Allah dan rasulnya. Lau fa'ala ma fa'ala, apapun yang dia lakukan, madama annahu yaqulu madama annahu yaqulu anna muslimun fala tukaffirhu. Nah, ini kata mereka. Selama dia mengucapkan saya muslim, maka jangan Anda kafirkan dia. Wa ala hadza, maka kalau begitu berdasarkan hal ini, yadkhulu fit tasammi bil islami al batiniyatu wal kharaminatu kuburiyun. Ya kalau begitu enggak boleh dikafirkan kayak begini. Ya, semuanya gak boleh dikafirin. Setiap yang ngaku muslim, udah muslim, gak boleh dikafirin. Nah, apapun yang mereka yakini, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka ragukan, apapun yang mereka lakukan, cukup dengan mengatakan saya muslim, gak boleh dikafirkan. Kalau begitu masuk juga di sini dong nanti, kuburiyun, batiniyah, koromito, rofidoh, semuanya ngaku Islam. Bahkan Qadiniyah, ini Qadiniyah ini maksudnya ini Ahmadiyah. Ahmadiyah juga bisa masuk di sini. Wa yadkhulu fihi kullu man yad'i al-islam. Semua masuk di sini, setiap orang yang mengaku-ngaku sebagai Islam. Bahkan nanti misionaris ngaku Islam enggak boleh kita kafirkan juga. Kenapa? Cukup dia ngaku Islam. Ada muslim. Yaqulun, mereka ini berkata. Ya, ini orang-orang yang ngasih syubhat ini. La tukaffiru ahadan. Janganlah kalian mengkafirkan seorang pun. Law fa'ala ma fa'ala. Walau dia melakukan apa yang telah dia lakukan. Aw i'taqada ma i'taqada. Walaupun dia telah meyakini apa yang dia yakini. La tufarriqu bainal muslimin. Jangan kalian pecah belah. Memecah belah kaum muslimin. Subhanallah. Nah, kata Syekh, nahnu la nufarriqu bainal muslimin, walakinna haula'i laisu muslimin. Kata Syekh, kita enggak memecah belah antara muslimin, namun mereka itu bukan muslim. Li'annahum lamma rtakabu nawaqidul Islam kharaju minal Islam. Karena mereka tatkala mereka terjatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam, maka mereka telah keluar dari Islam. Masya Allah. Abu Akilah. Kalimat-kalimat seperti ini, slogan-slogan seperti ini, janganlah kalian memecah belah kalangan kaum muslimin. Ini kalimat yang hak. Wal muradu biha batilu. Tapi yang dia inginkan adalah kebatilan. Inginnya apa? Kita jangan mengkafirkan semua orang yang terjatuh ke dalam kekafiran. Nah ini, kata Syekh. Ini intinya itu. Jadi yang mereka inginkan demikian. Lianna sahabat radhiyallahu anhu, karena para sahabat radhiyallahu anhu, lamar tadda manir tadda minal arab ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qataluhum, karena para sahabat radhiyallahu anhum tatkala orang-orang yang murtad telah murtad dari kalangan bangsa Arab pasca wafatnya Rasulullah SAW, mereka para sahabat memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Maqalu, tidak ada yang mengatakan, mereka sahabat mengatakan la tufariqu bainal muslimin, enggak ada. Jangan kalian pecah belah. Kenapa? Karena yang murtad itu innahum laisu bimuslimin. Ya. Mereka bukan Islam. Madamu ala riddah, selama mereka tetap berada di atas kemurtadan. Wa hadha ashaddu min annaka tahkumu li kafirin bil Islam. Maka ini lebih parah lagi daripada Anda memvonis orang kafir itu sebagai Islam. Wa sayatikum, ini lebih parah ini, kata Syekh. Ini lebih parah. Bisa lebih parah yang ini. Yang ini. Padahal ini ada yang lagi lagi ini. Yaitu tetap mengklaim orang kafir tidak kafir. Tapi ternyata lebih parah ini, kata Syekh. Jangan mengkafirkan orang kafir. Nah, ini kan gini nih. Ini ada nih. Ini yang membenarkan ajaran orang kafir nih. Kan pembatal ketiga tuh. Apa namanya? Man lam yukafir musyrik, musyrikin, musyrikan. Wah, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik au syakka fi kufrihi au shahaha madhhabahu kafara, kan begitu. Nah, ini ternyata lebih parah lagi nih. Itu lebih parahnya apa? Dia enggak mau mengkafirkan orang kafir. Nah, ini kata Syekh, asyaddu min annaka tahkumu li kafirin bil Islam. Wa sayatikum anna man anna min ar-riddati. Nah, nanti akan datang bahwasanya di antara bentuk kemurtadan ialah man lam ya yukafir al-kafira au syakka fi kufrihi. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekufurannya. Fahadil mas'alatu hiya man lam, ini masalah di pembatal ketiga, man lam yukafirul kafira, man lam yukafiril kafira au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun mithluh. Yaitu siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia kafir seperti si kafir asli tadi. Wa haula'i yaqulun, mereka menyatakan la tukaffiru ahadan, jangan kalian kafirkan seorang pun, law fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apa yang tadi lakukan, madama annahu yaqulu la ilaha illallah, ya selama mereka mengucapkan la ilaha illallah. Antum wajihul malahidah, kalian hadapi aja orang ateis, watruku haula'i, tinggalkan mereka ini. Alladzina yad'una al-islam, yang mereka sudah mengaku Islam, udah biarin aja mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, paham enggak di sini? Naqulu lahum, kita katakan pada mereka, haula'i akhtaru minal malahidah, mereka itu lebih berbahaya daripada orang ateis. Li anna al-malahidah tamadda'u al-islam wa ladda'u anna alladzina hum 'alaihi al-islamun, karena orang ateis tidak pernah mengklaim bahwa mereka Islam dan tidak pernah mengklaim bahwasanya keyakinan mereka itu Islam. Amma ulai fayakhda'un nas, adapun mereka ini mengaku menipu masyarakat umum kaum muslimin. Wa yad'una annal kufra wal islam, mereka menyerukan bahwasanya kekufuran itulah Islam. Ya, itu Islam. Tuh kayak kemarin itu ya. Antum lihat tuh siapa itu? Ghairu Aqil, Ghairu Sa'id, yang menyatakan kekufuran itu enggak apa-apa nih Islam. Nadron menyambut Dewi Sri, enggak apa-apa. Sedekah laut, enggak apa-apa. Itu kekufuran semua. Menyambut Dewi Sri berhala agama sebelah, enggak apa-apa dibilangnya. Ya. Dibilangnya enggak apa-apa kalau panen padi. Nah, itu dia, dia mengklaim ini Islam. Ini bagian dari nadron, apa namanya? Tasyakur. Ini bagian dari bersyukur. Subhanallah. Nah, ini berbahaya orang kayak gini. Ya. Mereka menipu kaum muslimin. Wa haula'i asyaddu minal malahidah. Mereka ini lebih berbahaya daripada para ateis. Faridatu asyaddu minal ilhad waliyadu billah. Maka kemurtadan itu lebih berbahaya daripada sikap ateis tanpa Tuhan, tanpa agama. Fayajibu an na'rifa mauqifana min hadhihi al-umuri. Maka kita wajib untuk mengetahui bagaimana sikap kita yang benar terhadap perkara ini. Jangan gamblang, jangan gak ngambang, mesti gamblang sikap kita. Jangan ngambang, ya, gak di hitam, gak di putih, abu-abu. Gak boleh. Tidak bisa jelas, mesti jelas. Wa numayyizaha, kita mesti memisahnya. Mesti ditamyiz. Ini murtad, ini muslim. Wa natabayyanaha, kita mesti memastikannya, mengeceknya. Tabayyun, ya. Li'annana al'ana, karena kita saat ini fi ta'miyatin, berada dalam masa yang di sini ta'miyah itu kan masdar dari amma, yu'ammi, apa namanya? Membutakan. Masa itu kita berada dalam situasi yang di sini penuh pengkaburan fakta. Nah, itulah kurang lebih terjemahnya. Wahuna, fahunaka nasun. Bahkan di sana ada sekelompok orang lagi yang yu'allifun, mereka membuat karya, yaktubun, mereka menulis, wa yantaqidun, mereka mengkritisi, wa yuhadirun, bahkan mereka menyampaikan orasi, ceramah, muhadarah, wa yaqulun, mereka mengatakan la tukaffiru al-muslimin. Jangan kalian kafirkan orang Islam. Ini selesai ya mukadimah. Kita masuk sekarang ke pembatal Islam pertama. Mau kemana antum? Ya, pembatal Islam pertama. Yaitu al-awwal asy-syirku fi ibadatillahi ta'ala. Fadal babi rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal asy-syirku fi ibadatillahi ta'ala. Wa masih ada sambungannya ya. Sambungan dari mukadimah. Ya, babi rafi dah tanggung sedikit. Nahnu nukafiru min man kharaja min anil islami amal muslimu wala yajuzu takfiru. Nah, ini penutup mukadimah. Terus sih, kita hanya mengkafirkan nahnu nukafiru min kharaja anil islam. Kita hanya mengkafirkan orang-orang yang keluar dari Islam, yang telah keluar dari Islam dengan sebab kemurtadan dia. Amal muslim fala yajuzu takfiruhu. Adapun muslim enggak boleh mengkafirkan dia. Nah, sekarang masuk ke pembatal Islam pertama, yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala al-awwal. Syirik dalam peribadatan kepada Allah. Maksudnya memberikan ibadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Nah, ini maksudnya ini. Tafadhal wa birabi. Fatnat nomor 2. A'zamu anwa al-niddati asyirku bi ibadatillahi bi ayyabuda ma'allahi bayrihi dan yadbahan ibadillahi au yandura ibadillahi au yasbida ibadillahi au yastaghitha ibadillahi bima layakduru alahi illallahu. Haza a'zamu Akhtaru huwa akhtaru anwa'i ridati wa huwa an ya'budu ghayrallahi bi ayyi naw'in min anwa'i ibadati bi du'a'i wa bi dhabhi wa bi nudhri wa bi nadar wa bi nadri bil isti'azati bil isti'anah bil isti'anati bima Subhanahu wa ta'ala. Yastaghisu bil quburi wa yastanjilu bil amwati. Hadza huwa akhtaru anwa'i ridati wa a'zamuha. Akhtaru wa a'zamuha. Wa hadza 'alayhi kasirun mimman yad'una bil yad'una Islam. Yabluna adrihata wa yatufuna biha wa yatba'una laha wa yanzuruna laha. Ini marfu semua. Wa yanzuruna laha. Terus wa yataqarrabuna ilaiha yaquluna li annaha li'annaha tuqarribuhum tuqarribuhum mendekatkan ilallahi subhanahu wa ta'ala limadha lam yataqarrabu ilallahi minal asli wa yatrukuna hadhil mata hati yataqarrabu ilallahi hasbuk cukup. Yang membatal Islam yang pertama asyirku fi ibadatillah. Ini kalau bisa dihafal matannya. Matannya itu dihafal. Membatal Islam pertama apa, kedua apa. Penting. Nah. Baik, al-awwal membatal Islam yang pertama asyirku fi ibadatillah taala. Syirik dalam beribadah pada Allah. Nah, kata Syekh di sini Syekh Shalal Fauzan beliau menerangkan anwa a'dhamu anwa'ir riddati asyirku fi ibadatillah. Jenis kemurtatan yang paling besar adalah syirik dalam peribadatan kepada Allah. Bi ayya'budu ma'allahi ghairah. Ya, yaitu dengan seorang beribadah kepada selain Allah, ma'allah. Maksudnya ma'allah di samping dia beribadah kepada Allah. Nah, atau antum juga boleh baca bi ayyu'bada ma'allahi ghairuh. Ghairuh sebagai naibul fa'il. Boleh juga. Nanti diartikannya yaitu selain Allah diibadahi di samping Allah. Boleh juga. Ka'ayat bahali ghairillahi au yanzura li ghairillahi au yasjuda li ghairillahi au yastaghisu au yastaghisa bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallahu. Semisal dia menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah dari hal-hal yang tidak mampu. Ya, istighosah itu kan meminta pertolongan di kala sulit. Di mana tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan kepadanya kecuali Allah. Nah, perhatikan ya, gua sujud kepada selain Allah. Ini para ulama berbeda pendapat. Kalau niatnya itu lil ihtiram, untuk memuliakan. Kalau sujud ibadah sepakat semua, kafir murtad pelakunya. Ya, tapi kalau sujud misalkan sujud kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada eyang, kepada bapak ibu, sungkeman, ini sujud gitu. Kalau dalam rangka ihtiram, bukan dalam rangka ibadah, para ulama ada yang menyatakan murtad, ada yang menyatakan haram, dosa besar namun menuju wasilah kekufuran akbar. Ya. Semisal Syekh Rajihi, beliau sama seperti Syekh Shalal Fauzan. Sama seperti Syekh bin Baz, seperti a'immatu dakwah, menafikan adanya uzur bil jahl. Namun Syekh Ar-Rajihi memberikan penjelasan bahwa orang yang bersujud kepada selain Allah dalam rangka ihtiram bukan ibadah, itu dosa besar. Bukan kafir tapi menuju, ini jalan menuju kekafiran. Ya. Nah, ini untuk sujud kepada selain Allah. Ini khilaf. Kalau Syekh Shalal Fauzan mau niatnya ihtiram atau ibadah, udah kufur. Karena hadis tentang Mu'ad itulah terakhir dijelaskan nama Nabi, enggak boleh lagi. Nah, kemudian wa yastaghisu bi ghairillah bima la yaqdiru alaihi illallah. Perhatikan, istighosah itu maknanya talabul ghaus, meminta pertolongan di kala sulit, di kala genting kepada selain Allah dari hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk memberikan pertolongan itu kecuali Allah. Nah, kalau kita beristighosah kepada selain Allah, orang itu mampu, boleh. Ya Allah kan menetapkan bahwasanya ada seorang pemuda dari bangsa Bani Israel, bangsanya Nabi Musa, beristighosah kepada Musa. Allah tetapkan di Al-Qur'an apa ayatnya? Fastaghasa alladziina min syi'atihi 'ala alladziina min 'ala alladzi min aduwwihi. Fastaghasahu, apa ayatnya? Fastaghasahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwihi. Maka yang sekelompok orang dari sekelompok Nabi Musa, ya, yang dari sekelompok Nabi Musa yaitu Bani Israel itu beristighosah kepada Musa. meminta pertolongan kepada Musa. Alalladzi min aduwwih, ya. Ya, karena dia sedang menghadapi musuhnya. Dia minta tolong pada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menolong pemuda dari Bani Israel tersebut dan memukul ya musuh dari pemuda kaumnya Musa dari bangsa Kipti Mesir sampai mati. Kemudian Musa pun melarikan diri. Nah, kemudian. Nah, jadi kalau istighosah kepada selain Allah dalam hal-hal yang selain Allah tersebut mampu, boleh. Misalkan ya, Abu Aqilah istighosah kepada Babi Rabi'i. Babi Rabi'i ini mampu nih. Tolong dong. Nah, misalkan apa Abu Aqilah? Ya. Cari nakot. Masih hidup jelas. Kan dia mampu. Kok orang mati gimana coba? Mau merespon. Nah, ngerespon aja enggak. Nah. Hada adamu anwa'i ridah. Nah, ini jenis ridah yang kemurtatan yang paling parah ya. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia, tempat dia ialah neraka. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Allah tidak mengampuni, Allah disekutukan dalam ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni, bisa mengampuni dosa selain syirik siapa saja yang Allah kehendaki. Dosa besar sekalipun tahta masyiah. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'aziman. Ya, man yusyrik billahi faqad iftara isman 'aziman. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan kedustaan besar dan dosa yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fasyirkuhu akhtaru anwa'i riddah. Maka syirik adalah jenis kemurtatan yang paling berbahaya. Wa huwa ay'abuda ghairallah, atau boleh juga anda baca ay'ubada. Wa huwa ay'ubada ghairullah, itu selain Allah disembah. Bi ayyi an-naw'in, dengan segala macam min anwa'il ibadat, dari segala macam ibadat. Semisal doa, dzabah, menyembeli, bernadar, istighosah, ya. Bil istighosah tadi paham ya. Kalau istighosahnya kepada selain Allah dalam hal-hal yang selain Allah tersebut mampu meresponnya, boleh. Ya. Sebagaimana pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Musa. Fastaghasahu 'alalladzi min syi'atihi 'alalladzi min aduwwi. Nah itu. Nah. Wal isti'anah, isti'anah minta pertolongan. Ya, fima la yaqdiru 'alaihi illallah. Pada hal-hal yang tidak mampu memberikan pertolongan tersebut kepada selain Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun lagi-lagi kalau kita minta tolong kepada orang yang mampu, seorang yang selain Allah, makhluk, ya, tapi dia mampu merespon permintaan kita, mampu memenuhi permintaan pertolongan kita, itu boleh. Ya, Allah Ta'ala menyuruh kita, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam ya, ketakwaan, dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini yang dimaksud isti'anah yang enggak boleh pada hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikan solusi, memberikan bantuan tersebut kecuali hanya Allah. Misal-misal minta apa? Ya, minta surga, minta selamat dari kubur, dari azab kubur, dari azab neraka. Ya, minta syafaat. Nah, ini semuanya itu harus diminta kepada Allah. Minta syafaat, minta kepada Allah. Ya. Bukan minta kepada selain Allah. Wa inna syafa'ata lillahi jami'a, karena syafaat itu milik Allah semuanya. Nah. Ya. Terus mana lagi tadi? Yad'ul mauta, ini semisal meminta, berdoa, menyeru kepada orang mati. Berdoa kepada orang mati. Nah, ini kalau kita mendoakan orang mati ya enggak apa-apa. Ya Allah, semoga Engkau dirahmati Allah. Kita datang nih ke kuburan nih. Kuburan misalkan namanya ya Haji Fulan, kita datang. Haji Fulan, semoga Engkau diampuni Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Semoga Engkau diampuni Allah. Itu kan enggak minta doa kepada dia. Ya. Tapi kalau udah ya Fulan, tolonglah kami. Wah, minta tolong. Ya, sebagaimana orang-orang kampung datang ke kuburan, ya, "Be, mohon doa restunya, Be. Besok entong mau perkawinan yang keempat, masyaallah." Ah. Nah, ini minta doa restu babenya itu udah mati. Ya. Entong besok mau akad nikah yang keempat be. Ini ta'adud tapi tauhidnya rusak. Nah. Mendingan marwanto muahid ya bertauhid ya misalnya. Tauhidnya benar. Nah, begitu. Ya, tadi tauhidnya benar. Mana lagi tadi? Hah? Yastaghitsu bil kubur atau beristighosah kepada kuburan. Yastanjidu bil anwat, meminta bantuan kepada orang kepada orang-orang mati. Hadha huwa akhtaru anwa'ir riddati wa 'adhamuha. Ini jenis kemurtadan yang paling berbahaya, yang paling besar. Wa hadza alaihi katsirun mimman yad'una al-islam. Dan inilah yang banyak yang dijalankan oleh banyak orang yang mengklaim dirinya muslim, dirinya Islam. Yabnuna al-adrihata, mereka malah membangun kuburan keramat. Wa yatufuna biha, mereka malah tawaf di situ. Wa yadhbahuna laha, mereka menyembelih untuk penghuni kuburan keramat tadi. Wa yanzuruna laha, mereka bernadar untuk penghuni kuburan tadi. Wa yataqarrabuna ilaiha, mereka mendekatkan diri ke kuburan-kuburan keramat tadi. Kana yaqulun, mereka ini musyrikun ini berkata, li'anna tuqarribuhum ila Allah. Karena ya ini nih apa namanya orang-orang mati ini, orang-orang soleh yang mati ini, kuburan keramat ini akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Hum yataqarrabuna laha wa hiya bizamihim tuqarribuhu billah. Akhirnya mereka musyrikin ini mendekatkan diri ke orang-orang soleh tadi, kuburan keramat tadi, karena menurut sangkaan mereka kuburan-kuburan keramat ini penghuninya dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini persis kayak musyrikin ya. Musyrikin Quraisy zaman dulu begitu. Ketika diklaim dituduh mereka beribadah kepada selain Allah, walladzina taqadu min dunihi auliya, apa kata mereka? Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka, enggak, kami enggak beribadah kepada mereka, kepada berhala ini, melainkan kecuali supaya agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini persis. Persis. Tapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba, musyrikin zaman sekarang, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 300 tahun silam lebih, itu lebih parah daripada musyrikin Quraisy. Apa maknanya? Kata Syekh Al-Utsaimi di Syarah Qaidul Arba, maknanya musyrikin zaman sekarang lebih layak dikafirkan dibanding dengan musyrikin zaman Quraisy. Ini kata Syekh Al-Utsaimi di Syarah Qaidul Arba. Ada tuh untuk bisa baca. Nah, di situ. Ya, walaupun bukunya enggak terbit ya dalam bentuk fisik, tapi PDF-nya udah beredar. Musyrikin zaman sekarang lebih layak dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Allahu musta'an. Kenapa? Karena kesyirikannya lebih parah. Ya, kalau musyrikin Quraisy syirik di saat lapang aja, saat genting mereka doa Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa pada Allah dengan ikhlas, hanya berdoa pada Allah. Tapi kalau sudah diselamatkan, faidahum yusyrikun. Balik lagi. Kalau musyrikin zaman sekarang, panen, lagi lapang nih, panen, larung saji, sedekah lautnya. Lagi gersang, sama juga, ngasih tumbal, sedekah laut juga. Lagi bencana, Merapi, bikin syarat, potong kambing, sekian. Oh, musyrikin berbuat syirik. Every day, every time. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Ya, lima dalam yataqarrabu ilallahi minal asli. Kenapa mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah minal asli? Minal asis, itu maksudnya secara langsung gitu. Secara langsung. Wa yatruku hadhil matahat. Dan mereka meninggalkan matahat ini. Matahat jamak muannats salim dari matahah. Matahatun yaitu tempat-tempat yang menyesatkan, itu kuburan keramat. Ya. Nah, sampai sini tadi Bapak Ropi ya. Nah. Aib, baca aib. Yukarribuna aghlaqa abwabahu. Yuqarribuni na'am. Zayyana syayat fa'il syayatinu jinni al-islam alla ilaha illallah. Yakhlitun ويحجون nah ini طيب ya kembali ke halaman 13 ini. Kenapa mereka tidak meninggalkan tempat-tempat sesat ini, kuburan keramat dan yang lainnya, liyataqarrabu ilallah, supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Fa innahu qaribun mujibun, ini Allah Maha dekat. Ya, maha dekat, mujibun, maha mengabulkan doa. Nah, ini benar nih kata Syekh. Kalau antum mikir ya, orang dia tinggalnya di Bekasi, dia datang ke Gresik, datang ke Demak, datang ke tempat-tempat makam wali, makam sunan, jauh-jauh. Ya, dengan berbagai fasilitas hotel, bis AC, pembimbing. Kenapa mereka enggak umroh gitu loh? Hah? Itu kan jauh tuh, jauh biayanya berapa tuh? Jutaan. Taib, mungkin mereka, umroh mahal. Ya udah dekatin diri aja kepada Allah, ke masjid masing-masing. Masjid ini kan baitullah, rumah Allah. Mendekatkan diri, datang ke masjid. Ngapain ke sana? Kenapa enggak mereka mendekatkan diri kepada Allah? Limada tataqarrabuna limakhlukin? Kenapa kalian malah mendekatkan diri kepada makhluk? Watakulun? Kalian malah merapat ke makhluk dan kalian mengatakan al-makhlukuna yuqarribunana ilallah. Makhluk ini, iya saya tahu, makam ini, sunan ini, wali ini makhluk, tapi dia mendekatkan diri kami kepada Allah. Kita tanya kepada mereka, halillahu ba'idun? Apakah Allah jauh? Halillahu aghlaqa abwabahu? Apakah Allah sudah menutup ya pintu-pintunya sehingga kita enggak bisa masuk, mesti lewat perantara orang-orang soleh yang telah mati. Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqah. Apakah Allah enggak tahu, enggak mendengar makhluknya? Wa la yara ma yaf'alun. Apakah Allah tidak melihat apa yang mereka lakukan? Allah jalla wa ala qaribun mujibun. Allah justru dekat, maha mengabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, katakanlah aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'an. Jika dia berdoa kepadaku, itu aslinya idza da'ani, ada ya mutakallim mahdhuf. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innahu qaribun mujib. Allah Maha dekat, Maha mengabulkan doa. Limadza tadhhabu wa tad'u ghairallah? Kenapa malah kalian pergi ya dan berdoa pada selain Allah? Wa taqul hadza yuqarribuni ila Allah, malah kalian mengatakan ini yang mendekatkan diriku kepada Allah. Ini persis seperti hujahnya musyrikin. ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kepada kami, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yani kana Allah la ya'lamu wa la yadri. Itu seolah-olah Allah enggak tahu, enggak mengerti. Hakadza zayyana syayatinul jinni wal ins. Inilah ya, fenomena yang telah dihiasi oleh setan, jin dan manusia. Jadi lihaulai, setan, jin dan manusia telah menghiasi kepada mereka, membuat indah kepada mereka ya, perbuatan kufur tadi, perbuatan syirik tadi. Wa hum yad'unal Islam wa yashhadu an la ilaha illallah. Mereka mengaku masih Islam, bersyahadat la ilaha illallah, yusallun, yusumun, salat. Ya. Berpuasa lah kin yakhtalitu amalahum bisyirkil akbari. Namun mereka mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik akbar. Ini enggak boleh. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzul. Mulai kalau mul amn wa hum muhtadun. Walam yalbisu imanahum bidzul. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, kezaliman. Walam yalbisu imanahum bidzul. Kalau yalbasu mengenakan ya, memakai pakaian. Ya. Lakin yaqtadidu amalahum bisyirkil akbar. Wa yakhrujuna min dinil Islam. Maka kalau begitu mereka keluar dari agama Islam, umisalun usumun wa yahujjun. Mereka salat, mereka puasa, mereka haji, walladzi yarahum yadunnu annahum muslimun. Nah, orang yang melihat mereka musyrikin ini yang ya, akan menyangka dia muslim karena dia salat, puasa dan seterusnya. Nah, Marwanto, fadhil. Ma'rifatu hadha. Basirtu billahi azza wa jalla. Wa huwa akhbaru dhunubi. Wa adhamu dhunubi. Wa ma'a khatrihi. Wa ma'a khatrihi. Khatrihi wa sarrihi. Wa fa'afihi kathirun. Mimman yada'una. Yada'un. Yada'una al-islama wa la yasammuna. Wa la yusammunahu. Yusammunahu. Bismi asyirki. Yusammunahu. At-tawassula. At-tawassula au yasmunahu. Yusammunahu. Talab as-syafa'ah. Au yasmunahu bi asma'i ghairi syirki. Walakin al-asma'a la tughayyir. حقائق الشرك هو الشرك وهذا أخطار أنواع وأكثر أنواع وقوعا مع أنه ظاهر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر المنادات وتحذير wa tawa'ud alayhi dhahirun la takhlu suratan suratun min al-qur'ani min al-sirki wa ma'a hadha yaqra'una al-qur'ana wa la yatajannabuna asyirka wa rubbama yati waqidun wa yaqulu haula'i juhalun ma'dhuruna bil jahli wa naqulu ila mata al jahli. Mata sini harfu jar, mata harfu jar ya. Mata ini bukan harfu jar. Ila matal jahli, mata itu dorof. Terus mata istifham. Yahfadun. Yahfaduna al-Qur'ana wa yaqra'unahu laqad qamat alayhim al al-hujjatu bi bulughi al-Qur'an wa uqiya bi ilayya hadha al-Qur'an li unzirukum bihi wa man bal kullu man balaghahu al-Qur'an faqad qala Allah ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa mana waktu? Kok balik lagi? Kok mana? Itu mamatan. Kok mat alaihi al-hujjatu wala udrun lah. Udra. Kok kematan ya? Kemana-mana ini. Ya. Bayan bagi ma'rifatu hadha. Maka mestilah selayaknya kita mengetahui ini. Fasyirku billah wa akhtaru dhunub wa adamu dhunub. Maka syirik kepada Allah adalah dosa yang paling berbahaya, dosa yang paling besar. Ya, Nabi ditanya, Nabi mengatakan, hala dulukum, ya, apakah aku mau beritahu pada kalian, ya, dosa besar yang paling besar, yaitu yang pertama adalah asyirkul billah, yaitu syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Wa ma khatarihi wa syarihi, walaupun berbahayanya dia, buruknya kesyirikan tersebut, waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam. Ternyata banyak orang-orang yang mengaku Islam terjatuh ke dalamnya. Ya, dan mereka tidak menamakan kesyirikan tadi bismi syirki, dengan nama syirik, tapi mereka namakannya dengan apa? At-tawassul. Ya, atau dengan apa? Talab syafaah, minta syafaat, atau dengan apa? Dengan nama-nama selain kesyirikan. Lakinnal asma' la tughayyiru al-haqa'iq. Namanya nama-nama tidak akan merubah hakikat sebenarnya. Asyirku huwa syirku. Ya syirik ya tetap syirik. Wa hadha akhtaru anwa' wa akhtaru anwa' uku'an ma'annahu zahirun fi kitabillah. Inilah jenis kesyirikan yang paling, jenis kemurtatan yang paling berbahaya. Ya, kemurtatan yang paling banyak terjadi padahal dia sangat jelas sekali di Al-Quran. Wa fi sunnati Rasulullah SAW zahirun. Dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW juga jelas sekali. Al-munadatu wa tahdhiru minhu wa tawa'udu alaihi. Ya, seruan-seruan tahdir dari syirik tadi, ancaman dari syirik tadi di Al-Quran, di sunnah, zahirun, jelas sekali. La takhlu suratun minal Quran, tidak terlewat pun satu surat pun di Al-Quran, minat tahdiri minas syirki. Ya, dari tahdir peringatan terhadap kesyirikan. Wa ma hadha yaqra'una al-Quran. Namun walaupun demikian mereka membaca Quran, ini musyrikin ini membaca Al-Quran, wala yatajannabuna asyirka. Namun mereka tidak mau menjauhi kesyirikan. Warubama yati wahidun wa yakul. Mungkin terkadang ada orang yang datang, kemudian dia berkata, ya, haulai juhalun ma'dhuruna bil jahli. Oh, mereka itu kan orang-orang bodoh. Mereka diberi toleransi. Ya, diudzur atas kejahilannya. Panakulu, maka kata Syekh. Ini madhab Syekh bin Bas, madhab Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, madhab Syekh Ibrahim bin Hasan, madhab Syekh Sulaiman, madhab Syekh Abu Ishaq, madhab Syekh Ishaq, madhab Syekh Abu Butain, madhab Syekh Muhammad bin Abdullah Hab, ini madhabnya a'immatud dakwah. Ya, wa naqul ila matal jahl. Sampai kapan jahil? Wal Qur'anu yutla 'alaihi wa hum yahfadun al-Qur'an wa yaqra'una. Quran dibaca, mereka menghafal Quran, mereka membacanya. Laqad qamat alaihim al-hujjatu bi bulughil Quran. Telah tegak hujah pada mereka dengan sampainya Quran pada mereka. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li unzirakum bihi man wa man balagh. Nah, ini kata Allah. Dan ini ucapan Nabi ini, dan telah diwahyukan kepadaku Quran ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian, wa man balagh, dan siapa saja yang, ya, yang telah sampai Quran ini. Kullu man balaghahul Qur'anu faqad qamat alaihi al-hujjatu wala udhra lahu. Setiap orang yang Quran sudah nyampe kepadanya, ya, maka hujah berarti telah tegak bagi dia. Hujah telah tegak bagi dia dan tidak ada uzur. Ini buku ini ringkas ya. Syekh cuma nyebutin ini. Saya akan bacakan buku dari Aqwalus Syekh Abdul Aziz bin Bas fil Udhri bil Jahli. Ini di ujungnya ini ada makalah dari Syekh Shalih Al-Fauzan yang ditulis tangan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri. Saya akan bacakan karena ini singkat aja, ini kan masalah ini kan sering berulang. Intinya antum paham Syekh Al-Fauzan punya madhab sendiri, ya. Syekh bin Baz punya madhab sendiri. Guru mereka Syekh Muhammad bin Ibrahim punya madhab sendiri, ya. Sampai Syekh Sulaiman, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka madhabnya sama. Madhab a'immatud dakwah, ya, madhab imam-imam dakwah dalam masalah udzur bil jahal. Ini kalau Syekh Shalih Al-Fauzan dirinci di buku ini, ya, di buku Aqwalus Syekh Abdul Aziz bin Baz bil Udzur bil Jahal. Di sini ada makalahnya Syekh Fauzan di halaman ke-54. Saya akan bacakan di sini, ya. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan nulis tangan sendiri beliau. Fal Udzur bil Jahli fihi tafsilun. Ya, di buku antum tidak ada. Ya. Masalah Udzur bil Jahal di sini terdapat perincian. Saya bacain. Sabar aja dulu dengerin, ya. Sabar dulu dengerin. Awalan, yang pertama, yu'dharu bil jahli man lam tablughu ad-da'watu wa lam yablughu al-Qur'anu wa yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Perhatikan yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan Syekh Fauzan tidak memberi udzur bil jahal, ya, sebagaimana di sini, ini kan global. Syekh Fauzan ngasih udzur bil jahal, tapi lihat, perhatikan. Kata Syekh, yu'dharu bil jahli. Ya, seorang diberikan udzur dengan kejahilan. Siapa itu? Yang man lam tablughu ad-da'watu. Nah, ini mannya ini man mausula fi mahalli raf'in naibul fa'il dari yu'dharu. Siapa itu yang diberikan udzur kejahilan? Yaitu orang yang belum nyampe dakwah kepada dia. Walam yablughu al-Qur'an. Yang Qur'an belum nyampe kepada dia. Yakunu hukmuhu annahu min ashabil fatrati. Maka hukum dia itu seperti ashabul fatrah. Ya, seperti ashabul fatrah, yaitu nanti mereka ada di Al-Arab, akan diuji oleh Allah. Kalau bisa jawab masuk surga, bisa jawab masuk neraka. Ya. Nah, kalau di soal jawab di kitab Durus Syarah Nawaqidul Islam, Syekh Fauzan seperti ini juga menjelaskan. Kalau dia tinggal jauh di negeri kaum muslimin, enggak ada akses dakwah masuk, enggak ada dai masuk. Nah, dia nanti, ya, diudzur, artinya diudzur apa? Dia akan digolongkan sebagai, ya, ahlul fatrah. Ini yang pertama, ini diudzur. Yang kedua, ya, tsanian, la yu'dzaru. Tadi yang dikasih udzur, sekarang yang enggak dapat udzur. La yu'dzaru man balaghathu ad-da'watu. Yang kedua nih, yaitu tidak diudzur orang yang dakwah sudah nyampe kepada dia. Ya. Wa bilughatil Qur'ani fi, ya, fi mukhalafatil umuri zahirah. Namun dia Al-Qur'an sudah nyampe kepada dia. Ya. Sampai kepada dia, namun dia menyelisihi berbagai perkara yang zahir dalam agama ini, semisal syirik atau fi'lil kabair atau perbuatan dosa-dosa besar, ya, dakwah udah nyampe kepada dia, maka ini enggak dikasih utuh. Li'annahu qamat 'alaihi al-hujjatu wa balaghathu ar-risalatu. Karena hujjah telah tegak pada dia, risalah sudah nyampe kepadanya. Wa bi imkanihi ayata'allama wa yas'ala. Nah, karena memungkinkan bagi dia, dia masih dapat memungkinkan untuk mampu untuk belajar bertanya ahlal ilmi kepada orang yang mengetahui, ustaz, kiai, ulama. Amma askala alaih, dari hal-hal yang rancu bagi dia. Wa isma'ul Quran, dia bisa dengar Quran. Wadurus awal muhadarati fi wasailil i'lam. Dia masih bisa mendengarkan Quran, pelajaran-pelajaran agama, muhadarah, ya, dan di wasilah-wasilah i'lam, maksudnya di berbagai sarana media informasi. Nah, ini yang kayak begini enggak dikasih utul. Ini yang kedua. Sanisan, yang ketiga. Yu'dharu bil jahli fil umuril khafiyyati allati tahtaju ila bayanin. Nah, ini dikasih udzur bil jahl pada berbagai perkara khafiyah, ya, yang samar, yang membutuhkan penjelasan, hatta tabayyana lahu hukmuha, sampai jelas nanti hukumnya kayak apa, vonisnya, ya. Jadi masalahnya ini, misalkan ini dia ini mencela agama apa bukan nih, masih rancu bahasanya. Nah, ini dikasih udzur, artinya kayak begini, tanya kepada ulama, ya. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Nah, ini dibawakan hadis oleh Syekh. Halal jelas, haram jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. ada di tengah-tengahnya berbagai perkara yang syubhat, mutasyabihat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ya, kemudian kata Syekh, fal halal baik ya. Maka kata Syekh, fal jahil yajibu alaihi ayas ala ahlal ilmi. Fala yu'dharu ya bi baqaihi ala jahlihi wa indahu man yu'allimuhu. Maka orang jahil wajib bertanya kepada ahli ilmu. Maka dia tidak diberi udzur karena dia tetap bertahan di atas kejahilan dia. Padahal di samping dia, di sisi dia, di sekitar dia ada orang yang bisa ngajarin dia agama. Ya, Allah Taala berfirman, "Fas'alu ni fil amr." Maka bertanyalah engkau ahli dzikri kepada orang yang mengetahui, in kuntum la ta'lamu. Jika kalian tidak mengetahui, bertanya. Ya, bertanya, jangan cuma udzur bijal. Ya, ada orang berilmu, ya tanya gitu. Nah, ini madzhab Syekh Fauzan. Kalau Syekh Ibnu Baz sebenarnya beda sedikit. Ya. Beda sedikit. Sama secara umum, tapi ada perbedaan sedikit. Ya. Kalau Syekh Ibnu Baz lebih kepada tidak ada udzur sama sekali. Ya. Kenapa? Syekh Ibnu Baz berdalil dengan hadis-hadis yang diriwayatkan orang yang bertanya kepada Nabi, bapak saya dulu begini begitu tapi mati dalam keadaan musyrik, gimana? Kata Nabi, inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Artinya bapakmu kafir di neraka. Maka tatkala falamma ra'a taghayyura wajhi, tatkala Nabi melihat rona wajah orang yang bertanya tadi berubah, Nabi bersabda, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, kata Syekh bin Bas, maka bapaknya dia kan mati di jahiliyah. Ya, mati di dalam jahiliyah. Namun mereka tidak mau mengamalkan syariat Nabi Ibrahim. Mereka mati dalam kufur, tidak diberi udzur oleh Rasulullah SAW. Tetap dikatakan inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Itu jelas sedikit ya masalah udzur bil jahal. Nah, kalau saya di sini menjelaskan secara global aja. Ya, di Durus Nawakidul Islam, ya Syekh Al-Fauzan banyak juga memberikan perincian ini. Tapi kalau mau lebih rinci nih, ya antum cari bukunya. Akhwal Syekh Abdul Aziz bin Baz fil Udzur bil Jahal, di sini ada nanti makolatnya Syekh Saleh Fauzan. Tulisan tangan beliau sendiri, bukan saduran dari transkrip ceramah. Nah, Abu Aqilah. Sekarang itu berarti matan ke matan. Dalil, beliau beristidlal dengan dalil ini, syirik kepada Allah atas pembatal Islam yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni ya ketika Allah disekutukan dalam ibadah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain Allah siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka saya menjelaskan hadza yadullu ala anna syirka huwa a'dhamu dzunubi, Maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Yajibu innallah bihaitsu innallah la yaghfiru li sahibi. Di mana Allah tidak mengampuni pelakunya. Ya, Allah tidak mengampuni pelakunya. Illa idza taba minhu, kecuali jika dia bertobat, ya, jika dia bertobat darinya. Kalau dia bertobat sebelum mati maksudnya. Ya, sebelum mati. Ya, maka dia diampuni. Atau bertobat ya di sebelum dua keadaan. Malam yughaghir, selama nyawa belum di kerongkongan, dan juga selama matahari belum terbit di sebelah barat. Ya, kalau menjelang mati udah di kerongkongan enggak diterima. Firaun masih sempat tobat. Nah, tapi enggak diterima. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah dapat mengampuni dosa selain dari itu. Du'ai ma duna syirk, yaitu selain kesyirikan. Semisal zina, minum khamar, mencuri, makan riba, ini semuanya selain syirik, tapi ini dosa besar. Wa hiya dakhilatun tahta al-masyiati. Ini semua masuk di bawah kehendak Allah. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, Khawarij, ya mereka memberlakukan namanya istihqaq muqabalah. Yaitu Allah adanya timbal balik. Timbal balik yaitu Allah mesti memberikan pahala kepada pelaku kebajikan dan Allah mesti mengazab pelaku dosa. Dosa besar sekalipun. Makanya dosa besar ya itu di neraka selama-lamanya. Dan mereka mentakwil masalah tak hadis-hadis syafaat itu, kata mereka itu hanya untuk ahlul jannah, dinaikkan derajat gitu. Nah, kalau udah di neraka enggak bisa, kata siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau kata Murji'ah, dosa besar, pelaku dosa besar itu pasti masuk surga karena punya asulul iman, pokok iman, landasan iman. Ya, kalau ahlus sunnah, nah, pelaku dosa besar tahta nasi'ah, di bawah kehendak Allah. Washabuha ashabu kabairo. Ya, ini orang-orangnya ini semua adalah pelaku dosa besar. Wahum fusakun. Mereka orang-orang fasik. Ya. Nah, ini vonis ahlus sunnah wal jamaah atau sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ya, orang pelaku dosa besar di akhirat. Kalau di dunia ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah antara khawarij dan juga murjiah. Kalau khawarij memvonis mereka kafir, murjiah memvonis mereka iman yang sempurna. Enggak berpengaruh. Kalau Mu'tazilah enggak kafir enggak iman. Ya, fil manzilah baina manzilatain. Tapi kalau di akhirat Mu'tazilah dan Khawarij sepakat pelaku dosa besar di neraka. Ahlus sunnah memvonis atau bersikap tentang pelaku dosa besar di dunia, kalau di akhirat jelas ya tahta masyiah. Tahta masyiatillah. Kalau di dunia ahlus sunnah memvonis pelaku dosa besar tidak kafir, tapi mereka masih iman, tapi iman itu kurang dan mereka fasik. Ya, lakinnahum lam yaqa'u fi syirk. Namun mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa innama waqa'u fil kaba'ir. Mereka hanya terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Maka ini mengurangi iman mereka dan mereka difonis ya dengan kefasikan. Ya, walaupun mereka mati walam yatub dan belum bertobat, fa innahum tahta al-masyiati. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Insyaallah ghafara lahum. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni mereka bima ma'ahum minat tauhid. Sesuai dengan kadar tauhid yang ada pada mereka. Wa insya'a adzabahum bidunubihim. Nah, jika Allah kehendaki, maka Allah adzab mereka dengan dosa mereka. Namun perlu diperhatikan, yang namanya tahta masyiatillah. Antum jangan pahami, kalau Allah kehendaki, dia diampuni aja. Ini jangan dipahami, ini masyiah mujarad aja, mujaradul masyiah. Gak boleh. Ya, dipahami jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah adzab. Ini semuanya kehendak Allah aja. Ini mesti dikaitkan dengan hikmah. Karena setiap perbuatan Allah itu mesti punya hikmah. Tanpa hanya masyiah aja, gak boleh. Mesti punya hikmah. Nah, kalau Allah ampuni dengan hikmahnya. Yang Allah ketahui, yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Yang jelas, semua perbuatan Allah tidak ada yang abas. Tidak ada yang sia-sia. Semua perbuatan Allah mesti ada hikmah. Ya, nah jika Allah azab pelaku dosa besar tersebut, nah itu dengan hikmah, enggak sebatas masyiahnya aja. Ini penting ya dipahami ya. Nah, pembahasan ini ada di syuruhat kitab tauhid, ya, di kitab apa namanya, ya Fathul Hamid, ya, ini dijelaskan di sini. Bahkan di level al-mulakhas pun Syekh Shalal Fauzan menjelaskan hal ini. Juga di Yanah al-Mustafid. Ya, kemudian mana lagi tadi? Summa ma'aluhum, kemudian tempat kembali mereka ilal jannati bitauhid. alladzi ma'ahum. Tempat mereka ahlul kabair, setelah mereka diadab sekalipun, tempat mereka adalah jannah surga dengan tauhid yang ada pada mereka. Wa hadza ma'alu ashabil kabair. Inilah tempat kembali pelaku dosa besar, allati duna syirki, yang bukan kesyirikan. Mereka nanti disebut jahannamiyun, ya, ex penghuni jahannam. Nanti mereka diangkat dari neraka dalam keadaan gosong, kemudian dimandikan ke sungai, sungai kehidupan di surga. Kemudian mereka hidup lagi dan dimasukkan ke surga. Nah, sudah mereka abadi selamanya. Nah, mereka ini beda tentunya derajat surganya dengan Ahlul Firdaus misalkan. Nah, kalau Ahlul Firdaus, mereka dapat nikmat yang luar biasa, dapat nikmat lagi plus melihat wajah Allah, paling nikmat pagi petang. Nah, kalau Jahannamiyun, pelaku dosa besar tapi bertauhid, mereka melihat Allah, wajah Allah, tapi cuma setiap hari Jumat. Cuma setiap hari Jumat. Terus waqalu yaghfiru maduna dzalika, udah dibaca belum Abu Akilah? Hah? Baik. Dalla ala anna jami'ad dzunub kullaha duna syirki. Maka ini menunjukkan bahwa semua dosa, semuanya selain syirik. Wa anna syirka huwa adzamuha wa akhtaruha. Bahwa syirik adalah yang paling berbahaya, yang paling dahsyat dosanya, paling berbahaya. Paling besar dosanya. Padahal ala anna khuturati syirki wa annahu adzamu dzunub. Maka ini menunjukkan akan bahayanya kesyirikan, dan dia adalah dosa besar yang paling besar. Ayo cukup ya. Nanti insyaallah lanjut lagi di halaman berapa ini? 16. Berarti nanti masih di ayat kedua ya, yang dibawakan oleh Syekh. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Nah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tasdaq. Yang mau tanya, tepat dong.